الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata al-muhaddits al-allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. Wajibnya melakukan tasyahud yang pertama dan disyariatkannya berdoa ketika tasyahud yang pertama tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di dalam rangkaian ibadah salat ada yang termasuk arkan, rukun-rukun, seperti takbiratul ihram, seperti berdiri ketika sholat apabila mampu, seperti ruku', sujud, dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini tasyahud yang terakhir, termasuk dari rukun salat. Ada pula yang termasuk wajibatus salah, kewajiban-kewajiban salat. Kewajiban-kewajiban salat ini kedudukannya lebih di bawah dari tingkatan rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Berbeda halnya dengan wajib. Rukun apabila ditinggalkan maka menyebabkan tidak sahnya salat. Seperti membaca suratul Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam rakaat salat itu. Apabila seseorang dalam satu rakaat dia meninggalkan membaca suratul Fatihah, maka rakaatnya tidak sah. Itu rukun. Adapun wajib, apabila ditinggalkan oleh seseorang dengan sengaja, maka dia berdosa. Namun tidak menyebabkan batalnya sholat. Sholat yang dia lakukan sah, namun dia melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib, seperti takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, ruku ke i'tidal, i'tidal ke sujud, dan seterusnya. Yang ini senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap salat. Apabila seorang meninggalkannya maka dia berdosa, tapi salatnya sah. Jadi setiap rukun itu wajib hukumnya untuk didatangkan dalam salat. Namun tidak setiap perkara yang wajib itu rukun. Jadi wajib itu tingkatannya lebih rendah. Kemudian di bawahnya lagi sunan, amalan-amalan sunnah di dalam salat. Nah, amalan-amalan sunnah di dalam salat apabila seseorang meninggalkannya dengan sengaja maka dia tidak berdosa. Dan sah, salatnya itu sah. Nah, sekarang kepada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, apa hukum tasyahud yang pertama? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha tentang hukum tasyahud awal. Kita mengetahui ada salat-salat yang memiliki dua tasyahud. Salat zuhur, salat al-asr, salatul maghrib, salatul isya, masing-masing memiliki dua tasyahud. Tasyahud yang terakhir rukun dari rukun salat. Tidak sah salat apabila seorang tidak melakukannya. Nah, tasyahud yang pertama ini apa hukumnya? Sebagian para fuqaha mengatakan bahwa tasyahud pertama hukumnya sunnah. Tasyahud yang pertama hukumnya sunnah. Apabila seorang meninggalkannya maka dia tidak berdosa dan dicukupkan menggantinya dengan sujud sahwi. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa tasyahud awal wajib, termasuk di antara kewajiban-kewajiban salat, meskipun tidak sampai kepada tingkatan rukun. Namun dia termasuk amalan yang wajib. Apabila seorang sengaja meninggalkannya maka dia berdosa, meskipun salatnya sah. Dan apabila dia lupa meninggalkan, yang menyebabkan dia meninggalkannya, dia lupa duduk tasyahud yang pertama sampai kemudian dia berdiri ke rakaat yang ketiga tanpa tasyahud, maka cukup menutupi tasyahud tersebut dengan cara melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhayna radhiyallahu taala anhu. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat ini bahwa tasyahud pertama itu hukumnya wajib. Kata beliau, ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca tahiyyah pada setiap dua rakaat. Dan ini telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan ini potongan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah ketika menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada setiap dua rakaat beliau bertahiyat. Wa kana awwalu ma yatakallamu bihi 'inda al-qa'dah at-tahiyyatu lillah. Dan yang pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud adalah mengucapkan at-tahiyyatu lillahi dan seterusnya. Nanti akan disebutkan lafaz-lafaz tahiyyah pada bab yang setelah bab ini. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika beliau duduk tasyahud, maka yang pertama yang beliau ucapkan adalah at-tahiyyatu lillah. Tayyib, maka ini menunjukkan bahwa ini amalan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, perbuatan di dalam salat yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau rutin melakukannya. Beliau tidak pernah meninggalkannya setiap kali salat. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang beliau amalkan tersebut hukumnya wajib. Ini termasuk di antara kaidah khusus yang berkaitan dengan salat. Demikian pula manasik haji. Secara umum kaidah usul dalam hal ini bahwa asal hukum perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mustahab, anjuran, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Itu asal hukumnya dalam setiap amalan-amalan Rasulullah alaihi salatu wasallam, selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. misalnya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya perbuatan Rasulullah itu asal hukumnya mustahab, asal hukumnya sunnah. Tapi khusus dalam perkara salat, demikian pula dalam perkara manasik haji, amalan yang menjadi rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau rutin melakukannya di dalam salat, beliau tidak pernah meninggalkannya setiap kali salat, maka perbuatan itu menjadi wajib berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya untuk salat seperti salat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini perintah, sehingga amalan-amalan, perbuatan-perbuatan Rasulullah yang menjadi rutinitas beliau di dalam salat, yang beliau tidak pernah meninggalkannya, itu menjadi wajib berdasarkan perintah ini. Demikian pula halnya dalam manasik haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Maka amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam manasik haji dan beliau tidak meninggalkannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah anjuran, maka asal hukumnya itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menunaikan manasik haji. Nah, oleh karena itu termasuk dalam hal ini tasyahud yang pertama. Ini menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam kondisi ketika saat itu beliau lupa. Beliau lupa untuk duduk pada tasyahud yang pertama, beliau langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga. Beliau tidak sengaja. Maka di sini kata beliau, wa kana idza nasiyaha fir raka'atainil ulayain yasjudu lis-sahwi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau lupa tasyahud pada dua rakaat yang pertama, maka beliau melakukan sujud sahwi. Beliau melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi sudah kita ketahui caranya. Tadi juga baru imam baru saja mempraktekkan pula sujud sahwi. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Sampai beliau berdiri, beliau tidak sempat duduk tasyahud pertama. Beliau sampai berdiri. Lalu kemudian beliau melanjutkan salatnya. Beliau tidak kembali ke tasyahud pertama, beliau melanjutkan salatnya. Sampai sebelum beliau mengucapkan salam di akhir salat, maka beliau melakukan sujud sahwi dua kali, setelah itu beliau mengucapkan salam. Nah, ini yang menjadi sebab perselisihan. Para ulama sebahagian mereka memahami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tasyahud awal dan beliau tidak kembali kepadanya, tidak melakukannya karena lupa dan mencukupkan menggantinya dengan sujud sahwi, ini menunjukkan bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunnah dan tidak wajib, karena yang bisa menutupi kekurangan dari satu amalan dengan sujud sahwi itu adalah amalan sunnah. Itu alasan mereka. Sebagian para ulama mengatakan, oh tidak, itu tidak menunjukkan bahwa tasyahud yang pertama itu sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, sebab beliau meninggalkannya bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Dan ketika beliau lupa, beliau sudah terlanjur berdiri. Dan di dalam amalan salat, apabila seseorang telah berdiri tegak, tidak boleh lagi dia kembali kepada amalan sebelumnya. Tidak diperbolehkan lagi dia kembali kepada tasyahud yang pertama, karena dia sudah terlanjur berdiri. Berbeda kalau dia baru melakukan pergerakan. duduk misalnya, baru akan berdiri menuju rokaat yang ketiga, tiba-tiba dia mengingat bahwa ini rokaat kedua, dia harus tasyahud. Hah? Dia mengingatnya sebelum dia berdiri, maka dia boleh kembali ke posisi semula, duduk. Tapi ini enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, maka tidak lagi diperbolehkan kembali. Dan mencukupkan menutupnya, menutupi kekurangan tasyahud awal dengan sujud sahwi. Tayyib. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadith Ibn Buhaynah ini, kata beliau, wa wajhuhu annahu law kana wajiban la raja'a ilayhi lamma sabbahu bihi ba'da an qama. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa tasyahud awal itu sunnah, kalau seandainya itu wajib, pasti Rasulullah kembali. Pasti Rasulullah kembali untuk tasyahud yang pertama. Dan tidaklah para sahabat itu mereka bertasbih dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri. Ini alasannya. Wa mimman qala bi wujubi, adapun pendapat para ulama yang mengatakan wajibnya tasyahud awal, di antaranya Al-Laits Ibnu Sa'ad, Ishaq bin Rahuya, Ahmad dalam pendapat yang masyhur, dan ini pendapat salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dan dalam salah satu riwayat dalam mazhab Hanafiyah, yang berpendapat wajibnya tasyahud yang pertama, dan ini yang zahir. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengkritik perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar ketika beliau mengatakan, beliau menukilkan pendapat ulama yang mengatakan tidak wajibnya. Kata beliau, wa fi hadha at-tawjih nadhar, dan taujih atau alasan para ulama yang mengatakan sunnahnya ini ada kritikan. Fa inna liqa'ilin ay yaqul adam ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam innama huwa liwujudi mani'in syar'i. Sebab boleh saja seorang membantah bahwa tidak kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk tasyahud pertama karena adanya pencegah yang syar'i. Ada yang mencegah. Wa huwa al-istitmamu qa'iman kama sabaqa fi hadis al-Mughirah. Yaitu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri tegak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-Mughirah, bahwa apabila seorang sudah berdiri tegak maka tidak lagi kembali kepada posisi sebelumnya. Walau annahu lam yastatim qa'iman la raja'a sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah belum tegak berdiri, niscaya Rasul akan kembali duduk tasyahud yang pertama. Maka ini saja, kata beliau, sudah cukup untuk dijadikan sebagai dalil secara tersendiri untuk menunjukkan wajibnya tasyahud yang pertama itu. Dan ini pendapat yang hak. Ini pendapat yang hak. Bahkan adanya dalil-dalil yang menunjukkan perintah. Waqad thabata al-amru bihi fi ghairi ma hadith. Telah sahih dalam beberapa hadis perintah untuk melakukan tasyahud, dan asal hukum perintah adalah wajib. Oleh karena itu Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, wa tajbiruhu bis-sujudi daiman yakunu dalilan ala adamil wujub. Idza sallamna anna sujuda as-sahwi innama yujbaru bihi al-masnun duna al-wajib wa huwa ghairu musallam. Dan menutupi kekurangan di dalam sholat dengan sujud sahwi, ya, itu menjadi dalil tentang tidak wajibnya satu amalan apabila kita menganggap bahwa sujud sahwi itu hanya bisa menutupi kekurangan dari amalan yang sunnah, bukan amalan yang wajib. Dan ini alasan yang tidak bisa diterima. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi hanya untuk menutupi kekurangan satu amalan sunnah. Tidak. Bahkan yang wajib pun tertutupi dengan sujud as-sahwi. Berbeda halnya dengan rukun. Apabila seorang meninggalkan rukun, maka dia wajib mendatangkan rukun tersebut, lalu kemudian disertai dengan sujud sahwi. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Beliau lupa untuk mengerjakan 2 rakaat yang berikutnya. Setelah itu beliau menambah 2 rakaat, lalu beliau mengakhiri dengan sujud sahwi yang dilakukan setelah ucapan salam, 2 kali salam. Oleh karena itu hadis Abdullah bin Buhayna yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, kata beliau, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma qama falam yajlis fa qama an-nas ma'ah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kami 2 rakaat, lalu beliau berdiri dan tidak duduk pada rakaat yang kedua, tidak duduk tasyahud. Fa qama an-nas ma'ah, maka manusia, para sahabat ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimah kabbar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hampir menyelesaikan salatnya dan kami menanti ucapan salamnya Rasulullah, maka sebelum salam beliau mengucapkan takbir, yaitu untuk sujud sahwi. Thumma sajada sajdataini wa huwa jalis qabla taslimi thumma sallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud 2 kali dalam keadaan beliau duduk sebelum mengucapkan salam, lalu kemudian setelah itu beliau pun mengucapkan salam. Dalam riwayat yang lain, hadis Al-Ziyad bin Ilaqah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi dan yang lainnya, Al-Imam Ahmad, bahwa suatu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah salat memimpin kami. Falamma shalla raka'ataini qama wa lam yajlis. Ketika beliau salat 2 rakaat, beliau langsung berdiri dan tidak duduk. Fasabbaha bihi man khalfa, maka makmum di belakangnya mengatakan subhanallah, subhanallah. Ya. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah sudah berdiri di belakangnya mengucapkan subhanallah, maka Al-Mughirah bin Syu'bah ya memberi isyarat kepada mereka, memberi isyarat. Isyarat di dalam salat ketika dibutuhkan diperbolehkan. Maka Rasulullah beri isyarat tanpa ucapan tentunya. Maksudnya berdiri kalian, ikut. Falamma faragha min salatihi sallama wa sajada sajdatay sahwi wa sallam. Tatkala beliau telah selesai dari salatnya, beliau mengucapkan salam, lalu kemudian melakukan sujud sahwi dan beliau mengucapkan salam, lalu beliau mengatakan hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala, meskipun dalam riwayat ini dalam sanadnya ada pembicaraan, ada sedikit pembicaraan yang terkait dengan seorang perawi yang bernama Al-Mas'udi, bahwa Al-Mas'udi terjadi ikhtilat, perubahan hafalan di akhir usianya. Dan ada lagi beberapa hadis yang lain yang menjelaskan yang semakna dengan hadis Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhu, yang intinya bahwa tidak ada dalil dari hadis ini yang menunjukkan bahwa tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah, bahkan justru sebaliknya, ini menunjukkan wajib, hanya saja apabila seseorang melupakannya sehingga dia langsung tegak berdiri, lupa untuk duduk tasyahud yang pertama, maka dicukupkan dengan menggantinya di akhir salat dengan melakukan sujud sahwi. Wa kana ya'muru biha fa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, yaitu memerintahkan untuk mengucapkan tasyahud. Perintah menunjukkan wajibnya. Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyat. apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka hendaknya kalian mengucapkan at-tahiyyat, perintah pada setiap dua rakaat. Wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi falyad'u Allah azza wa jalla bih, dan hendaknya salah seorang kalian memilih doa mana saja yang dia senangi, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani bahwa berdoa bukan hanya disyariatkan pada tasyahud yang terakhir, tapi juga tasyahud yang pertama. Berdasarkan riwayat ini, kata Syekh, wa zahirul hadis yadullu ala masyru'iyyati du'a'i fi kulli tasyahud walau kana la yalihi salam wa huwa qaul ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Zahir dari hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdoa setiap kali tasyahud, tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua, walaupun setelahnya bukan ucapan salam. Setelah tasyahud dianjurkan untuk berdoa. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, qulu fi kulli jilsah, hendaknya kalian mengucapkan pada setiap duduk, yaitu duduk tasyahud, at-tahiyyatu lillahi dan seterusnya. Wa amara bihil musii'a salatahu aidan kama taqaddama anifan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya untuk duduk tasyahud sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza jalasta fi wasati ssalati fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad, apabila engkau duduk di pertengahan salat maka duduklah dengan cara tuma'ninah, lalu engkau duduk iftirash, hamparkan paha kirimu lalu bertasyahudlah. Maka ini perintah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuallimuhumut tasyahhuda kama yuallimuhumus surata minal Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, kepada para sahabat itu, tasyahud seperti Rasulullah mengajarkan kepada mereka surah dari surah-surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Yani betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan penuh ketelitian seperti diajarkannya Al-Qur'an. Ya, menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tasyahud ini agar benar-benar diamalkan oleh para sahabat sebagaimana yang beliau ajarkan, seperti diajarkannya Al-Qur'anul Karim. Wassunnatu ikhfa'uhu, yang sunnah dalam lafaz tasyahud adalah membacanya dengan suara lirih, suara kecil, tidak dikeraskan, tidak dikeraskan. Ya, hati-hati, kadang-kadang ada orang yang mengerjakan solat tasyahudnya sampai dijaharkan, attahiyyatu lillah, nah, setelah itu disembunyikan dari awal hingga akhir, disembunyikan. Ini yang sunnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, minas sunnati ayyukhfa at-tashahud, bahwa termasuk di antara amalan sunnah menyembunyikan lafaz tasyahud, yaitu membacanya dengan bacaan yang pelan, yang lirih. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, ajma'al ulama 'ala al-israr bitasyahhudain wa karahatil jahri bihima, sepakat para ulama bahwa dua tasyahud itu dibaca dengan sir, dan mereka membenci mengeraskan bacaan ketika tasyahud, baik tasyahud yang pertama demikian pula tasyahud yang terakhir. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada bab tentang wajibnya tasyahud al-awwal. Berikutnya insyaallah kita masuk ke lafaz-lafaz tasyahud. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.